Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi, bertatap muka secara virtual dalam program kita yaitu pembaca Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah dengan nikmatnya dan izinnya kita sudah sampai pada bab salat sunnah-sunnah hayat dalam salat. Mudah-mudahan kita berharap selalu bahwa apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan tidak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Pak Zulkifli. Kita lanjutkan bacaan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-dharain amin ya rabbal alamin wa takbiratu 'inda al-khafdi wa ar-raf'i wa qawluhu sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu والتسبيح في الركوع والسجود. Kita masih membahas tentang sunnah hayat salat. والتكبيرو والتكبيرات عند الخفض dan juga bagian daripada sunnah hayatnya salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Iwan. Sawangan, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jagat, Pak Rafi'i. Ahlan, Ustaz Fahim. Wattakbiratu 'inda al-khafdi war-raf'i. Dan juga bagian daripada sunnah hayatnya salat. At-takbirat, yaitu takbir-takbir intiqal. Takbir maksudnya takbir perpindahan rukun. Allahu Akbar. Indal khafdi, baik itu ketika turun. Waraf'i dan juga ketika naik. Maksudnya ya turun kalau mau ruku. Atau naik ketika i'tidal. Itu juga turun ketika mau sujud. Dan juga naik daripada sujud. Indal khafdi, waraf'i, ketika turun dan naik. Pergantian rukun. Wa qawluhu dan juga termasuk daripada sunnah hayatnya salat. Qawluhu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Itu bagian daripada sunnah hayatnya salat. Itu berarti kalau ada orang salat tanpa mengucapkan takbir di setiap perpindahan rukun, salatnya sah. Karena dia tidak meninggalkan rukun. Karena takbir itu bukan rukun. Yang rukun itu takbiratul ihramnya saja. Selain takbiratul ihram, takbir-takbir di setiap perpindahan rukun itu hukumnya sunnah hayat. Tapi kalaupun sunnah hayat ditinggalin juga sayang. Karena kalau dihitung itu Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki rahimahullah, beliau punya Ibanatul Ahkam, dalam Ibanatul Ahkam itu beliau menghitung bahwa takbir, jumlah takbir yang kita lakukan sepanjang sholat itu sampai 71, saya lupa, 71 kali, bahkan sampai 99 kali. Artinya kalau takbir-takbir itu ditinggalkan, ya sayang aja, bahkan padahal kita bisa memanfaatkan waktu sholat itu untuk memperpanjang atau mengoleksi banyak zikir takbir yang mana kalau kita di luar sholat tuh jarang kita takbir itu kan gitu. Ya kan kalau di luar sholat tuh seringnya astagfirullah astagfirullah banyak musibah soalnya astagfirullah Kalau nggak syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah ini orang kaya nih, dapat rezeki mulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selain itu susah kita gitu, itu zikir takbir gitu. Nah, mumpung lagi sholat takbir 73 kalau nggak salah. Hitungannya lupa saya tahu. Waalaikumsalam 3. Ustaz Amir, Amirullah Afif. Wa qawluhu sami'allahu liman hamidah, dan juga perkataannya sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Sami'allahu liman hamidahu, Allah mendengar siapa orang yang memujinya, rabbana lakal hamd, segala puji Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji bagimu. Wa tasbihu, dan juga tasbih, firruku'i, di ketika ruku' subhana rabbiyal azim, wassujudi, dan juga ketika sujud subhana rabbil ala. Itu semua sunnah, sunnah hayat. Tapi walaupun sunnah hayat itu dimanfaatkan sebagai tadi mengoleksi banyak zikir. Karena kalaupun kita tidak zikir di dalam sholat, sholatnya tetap sah, tapi kan jadi rugi, kan gitu. Kondisi di mana kita bisa berzikir. Karena model kita ini susah zikir ya. Dulu, yes, kita juga, saya juga ngerasain. Jangan mentang-mentang ustaz kemudian jadi zikir banyak, nggak tentu. Nggak tentu. Eh, orang Ramadan tuh ya, 2-3 hari udah dibaca Quran sampai 5-10 juz. Ustaz tuh mana bisa begitu? Ustaz tuh zuhurnya deh kajian. Entar mau buka puasa, kajian lagi. Kan gitu. Berangkat tuh udah dari ba'da asar. Ba'da asar yang mestinya dia ngaji, baca Al-Quran, dia di jalanan. Kan ya? Nanti habis maghrib, apa iya bisa baca? Enggak. Ngejar nanti sholat terawih. Ada tausiah terawih. Kan gitu. Habis terawih mau baca, udah capek nih. Akhirnya tidur sahur. Wah. Bangun sahur, sahur belum beres, sudah naik mobil duluan. Mana? Ada kajian subuh Ramadan, kan gitu. Iya, gitu. Jadi jangan nyangka kalau ustaz tuh banyak dikira kagak. Gak, ini mau ngomongin diri sendiri gitu, bukan yang lain. Ngomongin diri sendiri, emang rada susah tuh. Ada tuntutan gitu, datang ke tempat ini, datang ke tempat itu. Ya alhamdulillah kalau yang punya sopir ya. Kalau punya sopir, dia duduk di belakang baca Al-Quran, dia zikir. Nah kalau model kayak kita-kita nih ya, belum punya sopir, nyetir sendiri. Susah, ya paling banter nyetel murotal doang di MP3. Paling banter itu doang. Itu juga udah syukur banget tuh. Syukur banget begitu ya. Jadi memanfaat. Di luar waktu sholat emang rada susah kita zikir. Nah di dalam sholat tuh dapat kesempatan banyak zikir. Yang kita lakukan tuh sukarela begitu kan. Sukarela kita ngelakuin itu. Maka manfaatkan setiap sholat tuh, jangan sampai sunnah hayat yang sifatnya zikir-zikir ini kelewat. Karena kita tidak menemukan kondisi di mana kita berzikir sepanjang waktu kecuali di dalam sholat. Dari mulai takbir, baca surat Al-Fatihah, baca surat tasbih dan seterusnya itu. Jadi apa namanya? Ini kesempatan. Walaupun hukumnya sunnah hayat ditinggalkan tidak ada masalah, akan tetapi akan sangat baik kalau kemudian kita rutinkan zikir sholat ini. Al-aslu fi dzalika marwahu Abu Hurairah. Dalilnya fi dzalika, dalam masalah tersebut, dalam masalah ini dalilnya takbir setiap mau ruku, angkat ruku takbir kemudian tasbih. Marwahu Abu Hurairah, apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila sholati, kalau beliau itu salat, yukabbir, beliau selalu takbir, hina yaqumu, ketika berdiri, wa yukabbiru hina yarka, dan beliau juga takbir, hina yarka, ketika dia mau ruku. Thumma yaqulu, kemudian beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami Allahu liman hamidahu, sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu. Jadi Nabi Muhammad mengucapkan sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u salbah. Salbah itu ini apa? Tulang belakang. Ketika dia mengangkat tulang belakangnya, dia mengucap sami'allahu liman hamidah. Wa yaqulu wa huwa qa'im hina yarfa' sulbahu minar ruku, ketika dia angkat tulang belakangnya daripada ruku, dia mengucap sami Allahu liman hamidah. Wa yaqulu wa huwa qa'im, kemudian dia mengucapkan dan dia dalam keadaan berdiri tegap. Rabbana lakal hamdu. Jadi sami'allahu liman hamidah itu ketika mau naik. Sami'allahu liman hamidah. Nah, udah naik, Rabbana lakal hamdu gitu. Jadi Rabbana lakal hamdunya pas udah berdiri. Sami'allahu liman hamidah itu zikir riwayat ketika dia mau naik gitu. Sami'allahu liman hamidah ini beberapa, saya dari waktu itu ngaji sama Dr. Rusli. Dr. Rusli itu guru saya, dosen saya di magister. Nah, beliau punya majelis Riyadhus Shalihin tiap malam Kamis di pesantren Qal Ihya Qalbun Salim, Lebak Bulus. Tapi beliau juga dosen di magister UIN. Nah, waktu itu lagi bahas sami'allahu liman hamidah. Saya lupa tuh ya, kitab yang jadi pegangannya apa waktu itu. Tapi beliau cerita bahwa dulu sami'allahu liman hamidah itu belum disyariatkan sebelum kejadiannya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dulu setiap perpindahan rukun tuh Allahu Akbar semua, termasuk sami'allahu liman hamidah itu Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi semuanya tuh enggak ada sami'allahu liman hamidah. Sampai kejadian waktu Sayyidina Abu Bakar agak telat ke masjid. Sayyidina Abu Bakar telat ke masjid karena di belakangnya, di depannya tuh ada orang tua. Jadi beliau melambat sholatnya. Nah, cuman lambatnya Sayyidina Abu Bakar juga sambil gergetan gitu. Gergetan maksudnya mau cepat-cepat masuk ke Masjid Nabawi gitu. Jadi beliau radhiyallahu an jalan sampai akhirnya orang tuanya pergi begitu. Dia langsung masjid. Ternyata imam kan sudah, Nabi Muhammad sudah sholat bersama para sahabat. Dan ketika dia masuk tuh Nabi Muhammad baru ruku. Allahu Akbar. Ketika tahu Nabi Muhammad baru ruku, nah Sayyidina Abu Bakar ini kemudian mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya untung gua masih dapat satu rakaat gitu. Jadi karena Nabi Muhammad masih ruku, dia masih bisa dapat. Maka pas dia masuk masjid dia bilang alhamdulillah gitu. Nah, ketika beliau radhiyallahu anhu mengucapkan alhamdulillah, Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ucapkanlah, Allah telah mendengarkan siapa orang yang memujinya. Siapa yang memujinya tadi? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu gitu. Itu cerita yang saya dapat dari Dr. Rusli Hasbi. Ustadz asal Aceh. Jadi kalau orang Aceh sejakarta itu tahu. Jadi ustadznya orang Aceh sejakarta itu ya Dr. Rusli. Apalagi kalau di sini kan ada paguyuban orang Aceh. Nah, tapi saya lupa tuh kitab apa yang jadi rujukan. Beliau baca kitab. Mana tadi? Wa huwa qa'imun rabbana lakal hamd. Jadi ketika ngangkatnya sami Allahu liman hamidah, pas berdiri Rabbana lakal hamd, thumma yukabbir. Kemudian beliau Rasulullah alaihi wasallam takbir. Hina yahwi ili sujudi, ketika yahwi itu mau turun. Yahwi itu turun. Ketika turun untuk sujud dia takbir. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Thumma yukabbir hina yarfa, kemudian dia takbir lagi hina yarfa rasahu, ketika dia angkat palanya daripada sujud. Yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha, dia terusin salatnya begitu, dia telah selalu melakukan seperti itu dalam salatnya kulliha, di semua salatnya. Wa kana yukabbir, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bertakbir, selalu bertakbir hina yaqum lisnataini minal julus, hina yakum, ketika dia berdiri lisnataini maksudnya lurokataini minal julus. Jadi kalau untuk sholat yang 4 rokaat atau 2 rokaat lebih, jadi ketika 2 rokaat itu kan beliau tahiyat awal. Nah, ketika beliau berdiri untuk rokaat ketiga setelah 2 rokaat itu beliau juga takbir Allahu Akbar gitu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Al-Bukhari dan Muslim ini udah ini ya. Mutu terpercaya. Jadi kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, talaqatul ummah bil qabul. bahasanya Mahmud Tohan rahimahullah, talakhatul ummah bil qubul. Umat itu sudah menerima secara aklamasi bahwa apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim itu sudah paten gitu, sudah sahih gitu. Wa sami'a Allahu liman hamida dzikru rafi. Nah, kemudian ditegaskan lagi oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wa sami'a Allahu liman hamida dzikru rafi. Sami'a Allahu liman hamida itu zikir mengangkat. Zikir ketika mengangkat badan hingga i'tidal. Wa rabbana lakal hamdu, dan rabbana lakal hamdu dzikrul i'tidali, yaitu zikir ketika i'tidal, ketika berdiri. Wa qawluhu rabbana lakal hamdu, dan perkataan Syekh Abi Syuja rabbana lakal hamdu jaa fi sahihi hakadha bila waw, jaa fi sahihi hakadha bila waw, nyata riwayat dalam riwayat yang sahih bila wawin tanpa ada wawnya. Jadi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd tanpa wa rabbana atau rabbana walakal hamd, enggak, jadi enggak ada wawnya, enggak ada waw di awal, enggak ada waw di tengah. Wa rabbana lakal hamd wa lak rabbana walakal hamd, enggak ada. Jadi rabbana lakal hamd, enggak ada wawnya. Wa ma'na sami Allahu liman hamidah, dan makna sami Allahu liman hamidah maknanya apa? Ay taqabbalahu minhu, Allah terima pujian dari orang tersebut. Wa jaza ala wa jazahu alaihi, lalu memberikan pahala kepada dia. Wa jazahu, mengganjarnya pahala kepada dia. Wa amma tasbihu, sedangkan tasbih, jadi ketika kita salat sami Allahu liman hamidah begitu ya, rabbana lakal hamdu, sejatinya juga pujian kepada Allah. Dan pujian kepada Allah, Allah terima itu. Dan Allah akan mengganjar pahala. Jadi setiap zikir yang kita baca di dalam sholat itu mesti ada pahala yang kita dapatkan. Maka itu mending banyak zikir di dalam sholat daripada enggak banyak zikir. Gitu. Jadi walaupun itu sunnah, karena ada beberapa orang yang tahu itu sunnah, kemudian disepelekan. Ah, sunnah doang gitu ya. Sunnah doang. Enggak, mestinya dikerjain itu. Jadi apa, kalau dalam bahasa beberapa ustaz itu, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi, kan begitu istilahnya. Wa amma tasbihu fi ruku'i, sedangkan tasbih ketika ruku wa sujudi dan juga sujud, apa dalilnya? Faqad rawa Abu Dawudin, Abu Dawuda bukan Abu Dawudin, faqad rawa Abu Dawuda annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma nazala qawluhu ta'ala ketika turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ayat fasabbih bismi rabbikal azim, ini surat Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, qala beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah tasbih ini subhana rabbiyal azim fi ruku'ikum, di ruku' kalian. Walamma nazara sabbih isma rabbikal a'la, ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, ayat pertama surat al-a'la, qala ja'aluha, jadikanlah zikir ini, kata Nabi Muhammad, sabbih bismi rabbikal azim fi sujudikum, di sujud kalian. Fasabbih bismi rabbikal, sabbih isma rabbikal a'la, jadikan zikir ini di sujud kalian. Walaupun tidak ada keharusan, artinya kita tukar itu tasbihnya, subhana rabbiyal a'la kita taruh di ruku, subhana rabbiyal azim kita taruh di sujud, itu enggak ada masalah juga. Dua-duanya sah. Cuman yang cocok, yang pantas tuh kalau lagi ruku ngomongnya subhana rabbiyal azim. Tapi kalau lagi sujud subhana rabbiyal a'la, itu pantasnya begitu. Tapi kalau ditukar juga enggak apa-apa. Rawahu Muslim min hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah. Dari hadis sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalik, Nabi Muhammad selalu mengucapkan itu. selalu mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Wa yustahabbu an yakula dhalika thalathan, dan juga dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan itu thalathan. Yustahab apa yastahibbu? Yustaham, dan dianjurkan untuk mengucapkan itu 3 kali. Kita dianjurkan mengucapkan 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, 3 kali. Wa qad ja'a fi hadits Hudzaifah, dan itulah yang ada pada hadis Hudzaifah. Nabi Muhammad mengucapkan itu 3 kali. Wa fihi, dan dalam masalah 3 kali baca itu, 3 kali tasbih itu, hadis itu banyak hadisnya. Wa huwa, dan 3 kali itu adnal kamal. 3 kali itu adalah paling sedikitnya, paling ini kesempurnaan. Jadi untuk sampai pada sempurna itu ya, jadi ada level di mana apa namanya, kalau kita contoh begini nih, ini katakanlah ini bar apa namanya, standar sempurna. Jadi sempurna itu standar di sini nih, level sempurna ada di sini, gitu ya. Kalau masih di sini belum sempurna gitu. Tapi kalau udah sampai sini sempurna. Nah, tapi kesempurnaan itu juga punya jenjangnya tuh gitu. Nah, baca tasbih 3 kali itu adnal kamal. Adnal kamal itu bentuk sempurna yang paling minil, minim. Dia sudah sampai batasan sempurna, tapi cuma sampai sini doang. Dia bukan sempurna yang level ke atas itu gitu. Jadi dia udah sempurna, jadi 3 kali itu sempurna. Udah bagus. Artinya kalau 1 kali masih kurang. 2 kali kurang, 3 kali itu sempurna. Tapi kesempurnaannya level paling minim gitu. Dia sempurna tapi paling minim. Wa huwa adnal kamal. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurna itu min tis'i tasbihatin, itu daripada 9 tasbih, 9 bacaan, 9 kali tasbih, ila ihda asyrah, sampai 11. Jadi sempurnanya 9 sampai 11. Kalau lebih daripada 11 berkelamaan. Ihda asyratu tasbihatin, ihda asyratu itu tasbihatin apa tasbihatan Afif? Kalau min tis'i tasbihatin, iya, ini jadi mudhaf-mudhaf ilaih kan. Cuman kalau angkanya udah ihda asyratu itu tasbihatin apa tasbihatan, ane lupa gitu. Jadi akmaluh, sempurnanya 9 sampai 11 kali. Kalau kata Imam Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatu saja, orang yang sholat sendiri itu lebih baik dibanyakin 3 kali tasbihatan. Oh iya benar. Afif belajar bahasa Arab di tahun ini. Ihda asyrata tasbihatan. Dalam kitabnya Kasyifatu saja, Imam Nawawi Banten mengatakan orang yang sholatnya sendiri itu dianjurkan untuk memperbanyak tasbih, dan memperbanyaknya itu dalam jumlah ganjil. Paling minimal, ya tentu ngambil yang sempurna, paling minimal itu 3. Kalau mau tambah 5, tambah 7, tambah lagi 9, tambah lagi 11. Jadi 11 itu udah paling maksimal, itu kata Imam Nawawi. Untuk diperpanjang, diperbanyak zikir tasbih ketika ruku dan sujud. Tapi kalau dia jadi imam, sunnahnya itu cuma 3, nggak boleh lebih kalau jadi imam. Justru kalau lebih daripada 3 bagi imam itu jatuhnya makruh, karena dia jadi memperlama rukun yang mestinya mudah bagi makmum gitu. Itu kata Imam An-Nawawi. Waqafaqalahu al-Mawardi, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Al-Mawardi itu punya kitab namanya Al-Hawi Al-Kabir. Qalahu al-Mawardi, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi. Wa fil Ifsahi. Ini Ifsah ini saya enggak tahu nih kitab mana gitu. Wa fil Ifsahi, dan dalam kitab Al-Ifsah yusabbih fil awwalataini 11 tasbihan. Mestinya sunnahnya orang yang salat itu yusabbihu fil awwal fil ulataini, dia tasbih di 2 rakaat pertama, 11. Jadi 2 rakaat pertama, rakaat 1, rakaat kedua, ruku sujudnya baca 11 kali tasbih. Wa fil ukhrayaini 7 an 7, dan di 2 rakaat terakhir, rakaat 3 dan 4, bacanya 7 kali 7 kali. Itu bentuk sempurnanya begitu. Jadi paling minim sempurna 3 kali. paling maksimalnya sempurna yaitu 9 sampai 11 kali. Nah, dalam kitab Al-Ifsah dikatakan kalau dia sholat rokat pertama, rokat kedua itu 11 kali. Tapi rokat ketiga, rokat keempat itu 7 kali saja. Karena selalu begitu, ya, kemarin kita sudah singgung modelnya sholat rokat yang lebih daripada 2, itu 3-4 itu panjangnya itu setengah daripada rokat pertama dan rokat kedua. Jadi maka itu urutan suratnya pun, ya, urutan surat kalau kita baca, jadi dari awal sampai akhir tuh makin sini makin ringan sholatnya. Makanya surat yang dibaca pun rakaat pertama katakanlah dia surat potongan dari Al-Baqarah yang jumlahnya sekian ayat. Maka rakaat kedua itu anjurannya itu surat yang lebih pendek. Artinya rakaatnya tidak lebih panjang, jumlah bacanya tidak lebih panjang daripada rakaat pertama. Wa hal yustahabbu ay yudhifa bihamdih? Wa hal yustahabbu, apakah dianjurkan ayyudhifa untuk ditambahkan bihamdi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim, udah beres sebenarnya. Allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. Nah, diangkat sami Allahu liman hamdih, kalau ditambahin wa bihamdi, kalau boleh sih boleh, apakah dianjurkan gitu? Kalau boleh ya boleh, karena itu zikir, bagian daripada zikir, walaupun riwayatnya bukan dalam sholat, tapi itu bagian daripada zikir juga. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wa hal yustahab, apakah dianjurkan? Kalau boleh mau boleh, tapi apakah dianjurkan menambahkan wa bihamdi? Qala Rafi'iyyu, Imam Ar-Rafi mengatakan istahabbahu ba'duhum, sebahagian ulama kita, ulama Syafi'i, istahabbahu, menganjurkan itu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu dianjurkan. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan istahabbahu al-aktsarun, justru dianjurkan oleh kebanyakan ulama kita. Kalau tadi Imam Ar-Rafi mengatakan sebahagian ulama kita menganjurkan, tapi Imam Nawawi mengatakan enggak, justru bukan sebahagian, kebanyakan gitu. Jadi kalau sebahagian itu setengah-setengah, 50-50 ya. Tapi kalau kebanyakan itu 2/3 gitu, atau 3/4 kan gitu. Wa istahabbahu al-aktsaruna, dianjurkan oleh kebanyakan ulama kita, wa jazama bi, dan beliau meyakinkan itu. Fi tahqiq, dalam kitabnya Tahjid, Imam Nawawi mematenkan. Benar, ini dianjurin oleh banyak ulama kok, bukan sebagian, bukan sedikit, tapi banyak ulama yang menganjurkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi tambah wa bihamdihinya. Wallahu alam. Qala wa wad'ul yadaini 'ala al-fakhidain fil julusi, dan juga sunnah daripada sunnah hay'at, wad'ul yadaini, dia taruh tangannya, kedua tangannya, 'ala al-fakhidain, di atas paha, kedua pahanya, fil julusi, ketika duduk, yabsutul yusra, yabsutu maksudnya gini, yabsut, yabsut tuh enggak diginiin. Ini yakbid, tapi yabsut tuh begitu. Tapi tangannya tetap rapat. Kalau disebutin mutafarriqul asabi baru kita rapat. Nah, tapi tangannya tuh yabsut tuh tangannya begini. Jadi enggak diginiin, yabsut. Yabsutu yadaihi, yabsutul yusra. Dia regangkan, apa namanya? Dia buka itu tangan kirinya, wa yakbidil yumna, dan tangan kanannya yakbid, dia kepal, illal musabbihata, kecuali jari yang memberi isyarat musabbah, telunjuk, illal musabbaha, kecuali isyarat telunjuk, nanti buat itu. Jadi dia enggak dikepal begini, jadi bentuknya begini. Nah, jadi dia di ini, nah, di mana sih, naik bisa, ah gitu. Jadi ketika apa namanya, ketika duduk tangannya begitu. Nah, jadi ininya dikepal. Dikepal tuh sisain satu. Biasanya sih begini tuh. Kalau aneh biasa begitu tuh. Nah, kemudian ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Illal musabbihata fa innahu yushiru biha. Kemudian dia ngasih isyarat dengan al-musabbih itu. Al-musabbiha mutasyahidan sambil mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Fil julusil awal wa tsani, dan itu dilakukan di sujud, duduk pertama dan juga di tasyahud awal dan juga tasyahud kedua. Yustahabbu, dianjurkan lil musalli, bagi orang yang salat, ayyadhu ayadahu fihima, dia untuk menaruh tangannya fihima di apa namanya fil julusil awal, maksudnya di duduk pertama dan duduk kedua, duduk terakhir maksudnya ala fakhidhihi, ala fakhidhihi di atas kedua pahanya. Wa yabsutul yusra, kemudian dia bentangkan, dia buka tangan kirinya, bihaitsu yusamitu ru'usahu, bihaitsu yusamitu ru'usaha, bihaitsu yusamitu ru'usuhar rukbata. Dia bentangkan tangannya seraya ujung yusamitu ru'usuha, ujung-ujung jari tangannya itu yusamitu rukbah. Yusamitu yuqabil. Yuqabil itu bukan di atas lutut. Rukbah itu kan lutut. Kita ulang bacanya ya. Wa yabsutu al-yusra, dan dia buka tangan kirinya, bihaitsu yusamitu, seraya ujung ru'usuha, ujung jari tangannya tersebut, yusamitu yuqabil, yusamitu itu ketemu rukbata dengan lutut. Jadi bukan di atas lutut, cuman ketemu sejajar gitu ya. Nah ini nih, ini kalau di atas lutut kan, ini kan enggak, ini kan lutut, bukan begini. Tapi yusamit, ujung jarinya itu sejajar sama lutut, ketemu. Bukan di atas lutut, tapi ketemu lutut. Nah ini lutut nih. Nah ini ketemu nih, sejajar gitu. Jadi taruhnya itu tetap di atas paha, ujung-ujung jari ini, ujung jari ini ketemu apa namanya, ketemu lutut. Bukan di atas lutut, tapi ketemu, ketemu lutut. Wayakbidul yumna, tangan kanannya di apa, genggam. Wayakbidu minal yumna, kemudian dia genggam itu tangan kanannya. Wayakbidu minal yumna, kemudian dia genggam daripada tangan kanannya al-khinsor, kelingking, wal-binsor, jari manis, wal-usto, jari tengah, wal-ibham, jempol. Dia genggam begini gitu. Wa yursilul musabbiha, dan dia biarkan itu jari telunjuk gitu. Jadi ketika duduk begitu digenggam. Ini kalau genggamnya begini enggak enak. Tapi genggamnya begini nih enak. Nah, gitu. Itu mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi telunjuknya memang dari awal dibiarkan tidak digenggam, nanti ketika illallah diangkat itu. Jadi kudu hafal nih al-khinsor al-binsor. Dulu saya ngapalin jari-jari jemari bahasa Arab tuh nggak pakai belajar, tapi pakai nyanyi. Dulu ada pelajaran apa gitu ya, kita nyanyi bahasa Arab. Li yadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a hiyal ibhamu as-sababatu al-wusta al-binsoru al-khinsoru gitu. Terus kalau ketemu teksnya kita taruh link teksnya gitu. Li yadani, saya punya dua tangan. Yadun yadani, dua tangan. Fikuli yadin, setiap tangan. Khom su'asabi'a, ada lima jari. Lima jari apa aja? Jempol. Hiyal ibhamu asababatu al-wusto al-binsoru al-khinsoru gitu. Jadi apal nama-nama jari, make lagu gitu. Enggak make ngapalin, kalau ngapalin susah. Jadi digenggam itu kelingking, jari manis, jari tengah, dan juga jempol. Wa yursilul musabbiha, dan dia biarkan itu jari telunjuknya. Rawahu Ibnu Umar, itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musumiyat al-musabbihah, dinamakan jari telunjuk jari musabbihah, jari yang bertasbih, li'annaha tanzihur rabbi subhanah. Al-musabbihah, musabbihah itu kan bertasbih, tasbih itu kan mensucikan Allah gitu. Kenapa jari telunjuk dinamakan al-musabbihah? Karena telunjuk itu merupakan simbol tu tanzihur rabba subhana, jadi yang mensucikan. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah, jadi dia simbol untuk mensucikan Allah daripada tuhan-tuhan lain selain Allah. Jadi tidak ada lagi tuhan selain Allah, maka disimbolkan dengan telunjuk. Maka telunjuk disebut dengan istilah musabbih. Musabbih itu yang bertasbih. Bertasbih itu artinya yang mensucikan Allah. Idh tasbihu tanzih. Nah, kan daripada makna tasbih itu kan tanzih, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarfa'uh, kemudian meninggikan, kemudian yarfa'uha. Nih, idh tasbihu tanzih, koma langsung. Idh tasbihu, karena memang yang namanya tasbih itu artinya tanzih, pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada sifat mustahilnya. Ya wa yarfa'uha, kemudian dia angkat jari musabbiha itu inda qawlihi illallah, ketika mengucapkan illallah, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Itu barang semua itu ya rata ya, kalau di Indonesia gitu rata, sampai ada iklannya deh. Sampai ada iklannya waktu kapan gitu, iklan Ramadan disorotnya di duduk lagi duduk. Nah, langsung bareng-bareng asyhadu an la ilaha illallah. Wah, cakep. Wa yarfa'uha inda qawlihi, dan dia mengangkat itu jari telunjuk inda qawlihi, ketika ucapan illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Li'annahu isyaratun ila tauhid, karena illallah itu adalah isyarat ila tauhid, untuk tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Fayajma'u fi dhalika bainal qawli wal fi'li, maka ketika itu berkumpulah bainal qawli, antara ucapan tidak ada Tuhan selain Allah, wal fi'li, dan juga pekerjaannya. Simbolnya ya satu, tiada Tuhan selain Allah. Nah, gitu. Wa yustahabbu ayyumiluha qalilan inda rafa, dan juga dianjurkan ayyumilaha qalilan, dicondongin dikit inda rafi, ketika jadi ngangkatnya enggak lurus begini, enggak tegak banget satu, tapi di yumiluha dicondongin dikit, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Jadi jangan terlalu kencang gitu ya. Jangan kekencengan. Jadi nyantai aja, asyhadu an la ilaha ya. Kan dicondongin dikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Inda rafi, ketika mengangkatnya. Wa fihi, dan dalam masalah ini hadisun, ada hadis rawahu Ibnu Hibbani, diriwayatkan oleh Imam. Ah, bukan Ibnu Hibban. Rawahu Ibnu Hayyan, sahabat, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Hayyan radhiyallahu anhu wa sahahahu. Ini Ibnu Hibban apa Ibnu Hayyan? Ini di teks saya ini Ibnu Hayyan. Tapi ini kalimatnya di sahahahu. Kalau sahahahu berarti disahihkan. Berarti ini Ibnu Hibban. Afif ente apa, Fif? Ruahu Ibnu Hibban apa Ibnu Hayyan? Kalau teksnya wa ruahu Ibnu Hibbanin radhiyallahu anhu wa sahahahu, ah, disahihkan. Berarti ini Ibnu Hibban. Teksnya saya yang salah nih. Wa rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban wa sahahu, dan disahihkan. Wa la yuharrikuha, dan dia tidak menggerak-gerakannya. Ibnu Hibban, iya, berarti ini teks saya salah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Wa la yuharrikuha, jadi ada tambahan riwayat dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban. Oh, apa nama, wa yarfa'uha inda qawli illallah wa la yuharrikuha, dan tidak digerak-gerakan. Jadi enggak digerak-gerakin gitu. Enggak digerakin kiri kanan apa atas bawah. Wa la yuharrikuha li'adami wurudihi, karena tidak ada riwayatnya tentang menggerak-gerakan itu. Wah, itu dikata Imam Ibnu Hibban gitu. Enggak ada riwayatnya itu. Wa khila, tapi dikatakan, ini kila ini pendapat yang lemah. Pendapatnya ada dalam pandangan ulama Syafi'i, tapi itu pandangan yang lemah. Wa qila, dikatakan yustahabbu tahrikuha, dianjurkan tahrik untuk menggerak-gerakkan jari telunjuk. Wa fihima, dan dalam dua masalah ini, baik digerak-gerakkan atau tidak digerak-gerakkan, hadithani sahihan, ada dua hadis yang sahih. Ada dua hadis yang ada dua hadis yang sahih. Qalahu al-Baihaqi, itu yang dikatakan oleh Imam al-Baihaqi. Jadi dalam riwayat Imam al-Baihaqi, bahwa menggerakkan atau tidak menggerakkan itu dua-duanya sama, sama-sama sahih riwayatnya. Wa fi wajhin, dan dalam salah satu pandangan ulama kita, ulama Syafi'i, annahu haram, bahwasanya tahrik itu menggerakkan jari telunjuk itu haram. Haram, itu haram, mubtilun li sholat, itu membatalkan sholat. Hakahun nawawiyu, itu yang diceritakan oleh Imam Nawawi fi syarihil muhadzabi, dalam kitabnya Syarah al-Muhadzab. Jadi kesimpulannya bahwa menggerakkan jari itu bukan bagian daripada pendapat mazhab. pendapat mazhab tu yang resmi ofisialnya tidak menggerak-gerakkan. Tapi ada pendapat yang menggerak-gerakkan, tapi pendapat menggerakkan ini justru banyak masalahnya. Banyak masalah dalam arti sebagian ulama kita tidak mengakui riwayatnya, sebagian mengakui ada riwayatnya. Yang mengakui ada riwayatnya justru kata Imam Nawawi mubtilun, yang mengakui, yang tidak mengakui ada riwayatnya juga menambahkan. Salah satu pendapat ulama Syafi'i annahu haram, bahwasanya menggerakkan itu haram. Haram mubtilun li shalah, dia membatalkan salat. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di episode akan datang ya, hari apa namanya? Apa tanggung nih ya? Tanggung satu paragraf lagi, besok masuk bab al-mar'ah tukhalifu rajul. Gitu ya. Tapi ini kepanjangan. Sudah jam 6 soalnya. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang hari Selasa. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kemampuan dan juga kekuatan untuk bisa selalu mengkaji ilmu-ilmu syariat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para asatid, para kiai, tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekamannya. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, saya mohon dengan sangat untuk mengoreksi. Baik itu bacaan, terjemahan, atau juga penjelasannya, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Dan saya sangat senang sekali mendapat koreksian tersebut, sebagaimana juga saya sudah mendapatkan koreksian tersebut dari teman-teman yang sudah hadir sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.